هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Para hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Ar-Rahim yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis pada malam hari ini adalah salah satu rangkaian dari kajian atau dua kajian sebelumnya di Masjid At-Tanwir, kemudian di Masjid Hasanuddin. Pembahasan kita adalah bagaimana kita menjaga nikmat istiqamah dan dapat meraih istiqamah tersebut sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya waj'alna likulli syai'in sababa, Allah jadikan untuk setiap sesuatu itu sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada sesuatu yang kita inginkan. Istiqamah yang pada kajian sebelumnya saya katakan merupakan jambaan setiap hamba yang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan sebab-sebab media untuk kita dengannya dan dengan izin Allah tentunya dapat meraih nikmat istiqamah tersebut. Kita masih ingat tentunya ayat Allah di mana Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Ayat ini semestinya sering kita ingat dan kita pahami maknanya agar kita punya kemauan dan semangat tinggi bangkit untuk bisa meraih istiqamah. Namun pembahasan kita pada malam hari ini adalah mengenal lebih jauh lagi sebab-sebab yang telah Allah berikan untuk kita agar kita meraih istiqamah. Tentu sebagaimana sudah saya sebutkan pula semalam di Masjid At-Tanwir bahwa kita semua tidak bisa lepas dari pertolongan Allah. Kita semua tidak mungkin bisa meraih istiqamah kalau bukan karena rahmat Allah. Bahkan tidak mungkin kita hadir di masjid ini punya kemauan untuk melangkahkan kaki menghadiri sholat berjamaah kalau bukan karena rahmat Allah. Berarti semua kita sangat bergantung kepada rahmatnya. Nafas kita, gerak-gerik kita, iman kita, ibadah kita, termasuk istiqamah kita. Maka para hadirin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan agar kita bisa meraih istiqamah dengan rahmatnya. Salah satu sebab yang ingin saya sebutkan pada malam hari ini, yang pertama adalah bahwa seorang hamba akan meraih istiqamah itu dengan rahmat Allah. Sementara rahmat Allah itu bisa diraih dengan salah satunya, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, wa atii Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati. Berarti sikap taat kepada Allah dan Rasulnya merupakan sebab rahmat, sebab turunnya rahmat. Yang kita butuhkan kemudian dengan rahmat Allah diantaranya kita diberi nikmat istiqamah. Lebih terfokus lagi yang saya maksudkan adalah sikap tunduk, patuh dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu sebab besar kita bisa berpisah dengan dunia ini dengan predikat husnul khatimah. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi barang siapa yang punya sikap taat kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusannya, dalam semua urusan keagamaannya, akan dijamin mendapatkan hidayah. Allah menyatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati dia, kata para mufassirin, mentaati Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pasti kalian akan mendapatkan hidayah. Hidayah yang dengannya kita bisa mengetahui dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Hidayah yang dengannya kita bisa mengetahui mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang diridhai oleh Allah dan mana yang tidak. Dengan hidayah tersebut yang di dalam ayat yang kedua ini Allah menjamin. Bukti penjaminannya adalah kita perhatikan baik-baik lafaz ayat ini. Wa in tuti'uhu tahtadu. Allah tidak menyatakan tahtaduna, tetapi tahtadu, dihapus nunnya. Dalam ketentuan aturan bahasa Arab menunjukkan pembicaraan ini bahwa di sana ada sebuah kepastian. Jika kalian mentaati Rasul, maka pasti kalian akan mendapatkan hidayah. Berarti pintu itu sudah dibuka oleh Allah. Sebab untuk kita meraih hidayah sudah Allah berikan. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka pasti Allah akan membukakan baginya jalan-jalan istiqamah dan hidayah tersebut. Di antara jalan dan media sebab yang dengannya kita bisa meraih mahabbatullah, cinta Allah kepada kita, adalah juga menjadikan Rasulullah sebagai orang yang ditaati dalam kehidupan keagamaannya. Di dalam surat Ali Imran juga Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka itu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka taatilah aku, taatilah Rasul. Tentunya ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa cinta kepada Allah itu tidak hanya sebatas pengakuan dan klaim, tetapi harus ada bukti. Di antara buktinya adalah sikap taat dan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap tunduk kepada Rasul ini Allah lanjutkan, yuhibbukumullah, ba-nya pakai sukun, tidak pakai dhamma atau fathah, pakai sukun, menunjukkan ada kaitan kalimat yuhibbukumullah dengan kalimat fattabi'uni, ikutilah, taatilah aku, kata Rasulullah dalam ayat ini yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya kepada kaum mukminin. Yuhibbukumullah, maksudnya, maknanya pasti Allah akan mencintai kalian. Kalau sudah Allah mencintai kita, maka Allah akan membukakan bagi kita jalan-jalan hidayah, sebab-sebab yang mengantarkan kita untuk sampai pada ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Para hadirin yang saya muliakan, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap taat kepada beliau sebagai barometer kejujuran iman seorang hamba, sebagai barometer penentuan apakah seorang ini akan mendapatkan hidayah untuk kemudian istiqamah sampai akhir hayatnya, ataukah dia akan berhenti di tengah jalan sehingga dia tidak meraih husnul khatimah, pengakhiran hidup yang baik. Bahkan dalam ayat lain Allah, kalau tadi Allah memberikan beberapa jaminan-jaminan, maka dalam ayat yang berikutnya yang akan saya sampaikan berisi ancaman-ancaman. Karena memang para nabi itu diutus, para rasul itu diutus, tugasnya dua, mubasysyirina wa mundzirin, memberi kabar gembira agar umat manusia ini punya kemauan dan bangkit bersemangat, tidak putus asa dari kesalahan yang dia lakukan untuk kembali bertaubat meminta ampun. Tetapi di waktu yang sama juga para nabi itu mundirin, rusulan kata Allah, mubasysyirina wa mundirin. Mundirin itu maknanya pemberi inzar, peringatan. Agar orang-orang yang cenderung bermudah-mudahan, cenderung mengikuti hawa nafsunya, kembali dan takut. Ini tugas para nabi. Mubasysyirina wa mundirin. Setelah pada ayat yang pertama, kedua, dan ketiga Allah menyebutkan busra, kabar gembira, agar kita bersemangat dan bangkit untuk meraih hidayah, meraih cinta Allah, meraih istiqamah. Tetapi di ayat berikut ini kita akan kaji bersama, dan semuanya itu ada di dalam Al-Quran, Al-Quran kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspadalah, hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Kata Imam Ibnu Katsir, Abul Fida Muhammad bin Ismail, Ismail bin Umar Ibnu Katsir, ketika menjelaskan tentang ayat ini, qala sabiluhu wa minhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu, barang siapa yang menyelisihi prinsip Rasul, metode Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah lanjutkan, antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Pada kajian ba'da subuh hari ini kita membahas beberapa sebab yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah, fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Maka ayat ini pun mengingatkan kita bahwa sebab yang bisa menjerumuskan kita jatuh kepada fitnah adalah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama, baik dalam urusan ibadah, urusan akidah, urusan muamalah, urusan akhlak, dan semua urusan agama Islam ini yang sudah diatur di dalam syariat. Para hadirin yang saya muliakan, Allah menyatakan antusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Kata kembali kata para mufassirin, fitnah yang dimaksud ini apa? Qala syirkun au bid'atun au ma'siyah, yaitu penyakit kalbu dalam bentuk kesyirikan, cenderung kalbunya enggan kepada tauhid dan cenderung kepada kesyirikan, cenderung kepada khurafat-khurafat. Apa sebabnya? Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mau berusaha, kurang mantap rasanya kalau cuma tawakal kepada Allah. Harus disertai dengan menggantungkan benda-benda tertentu di tubuhnya agar lebih wibawa, agar lebih selamat, agar lebih maju usahanya. Kalau begitu mantap dia, subhanallah, kalbunya seperti ini. Ketika dinyatakan lepaskan ini ya akhi, ini yang enggak boleh yang seperti ini, Allah melarang, Rasulullah, enggak mantap, enggak percaya diri, enggak pede, enggak optimis. Subhanallah. Yang kedua, penyakit dalam bentuk cenderung kepada amalan-amalan yang menyelisih sunnah Rasulullah. Enggan dan berat melaksanakan amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Subhanallah. Berat rasanya. Dan yang ketiga, penyakit kalbu dalam bentuk cenderung kepada kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dalam syariat ini. Cenderung kalbunya ke sana terus. Berat rasanya untuk melakukan ketaatan itu. Sebabnya apa? Itu tadi. Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au tusibahum azabun alim. Ya, atau yang kedua, menimpa kepada mereka azab yang pedih, yakni di dunia dalam bentuk penyakit, malapetaka, bencana alam, dan yang lainnya. Yang menjadi pembahasan kita adalah yang pertama, kalau kita menyelisih Rasulullah kemudian kena bencana alam, rumah kita diserang oleh banjir, itu masih mending walaupun sudah musibah, semoga Allah selamatkan. Gara-gara kita menyelisih Rasulullah, rumah kita terbakar, usaha kita bangkrut, masih mending, karena kemungkinan untuk taubat itu lebih besar daripada ditimpa oleh musibah yang pertama, yaitu fitnah dalam kalbu ini. Cenderung sulit untuk kembali. Hari demi hari terus sampai dia datang kepada waktu ajal. Dalam keadaan dia terus seperti ini. Maka para hadirin, sikap mentaati Rasulullah sangat menentukan keselamatan iman seorang hamba, keistiqomahan seorang hamba dalam agama ini. Dalam ayat lainnya Allah menyatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Ayat ini dimulai dengan sumpah, menunjukkan bahwa hal yang akan dibicarakan, permasalahan yang akan Allah sebutkan di sini penting dan serius. Fala wa rabbika, demi Rabbu wahai Muhammad, la yu'minun, sungguh mereka itu tidaklah beriman, walaupun mengaku beriman, tidaklah beriman. Hatta yuhakkimuka, sampai mereka mau menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim, penentu, pengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang mereka perselisihkan. Urusan rumah tangga ada perselisihan, siapa yang akan dijadikan hakim penentunya? Rasul. Seorang anak dengan orang tua juga demikian. Siapa penentu keputusannya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berbagai urusan yang lainnya dalam kehidupan kita kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penentu keputusan. Tidaklah mereka beriman sampai mereka mau menjadikan kamu sebagai hakim penentu keputusan dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Secara zahir sudah menerima, alhamdulillah. Secara zahir problem selesai karena masing-masing sudah mau menerima keputusan Rasul dalam sunnahnya. Dari mana kita tahu keputusan Rasulullah sementara Rasulullah sudah enggak ada? Warisan ilmu yang dijaga oleh Allah hingga hari ini dalam bab macam-macam bab, dalam berbagai macam urusan agama. Secara zahir alhamdulillah, tapi Allah lanjutkan, summa lam yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai, kemudian mereka tidak mendapati pada jiwa-jiwa mereka rasa berat hati terhadap keputusan tersebut. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benar sikap berserah diri terhadap keputusan itu. Secara zahir sudah nerima, secara batin rela enggak dia, atau masih gundah, atau masih panas hatinya dengan keputusan tersebut. Yang jadi taruhan iman, subhanallah. Fala wa rabbika la yu'minun, berarti sikap menjadikan Rasulullah sebagai penentu keputusan dalam berbagai urusan kita adalah sikap yang menentukan iman dan tidaknya seorang hamba. Para hadirin, sangat penting kita mengkaji beberapa ayat seperti ini karena kita terus di masa yang penuh cobaan, penuh fitnah ini dihadapkan dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran, berbagai urusan umat. Allah melanjutkan dalam ayat lainnya, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'ti Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya, kata Allah, bagi seorang mukmin ataupun mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, masih mencari pilihan atau alternatif lain. Enggak pantas mukmin dan mukminah berbuat seperti itu. Pantasnya mukmin dan mukminah itu ketika mendengar keputusan Allah atau keputusan Rasulnya, ucapannya adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Tidak sepantasnya, kata Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan bentuk kesesatan yang besar, yang nyata. Para hadirin yang saya muliakan, berarti dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jaminan hidayah seorang hamba itu sangat Allah kaitkan dengan sikap dia dalam ketaatannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti tentunya ini sekaligus mengajak kita semua untuk mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perintah-perintahnya dalam urusan rumah tangga? Bagaimana perintah-perintah beliau dalam urusan bertetangga? Bagaimana perintah-perintah beliau dalam urusan ibadah? Bagaimana perintah-perintah beliau terkait dengan akhlak? Bagaimana perintah-perintah beliau terkait dengan akidah? Bagaimana perintah-perintah beliau dalam urusan dakwah? Dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia yang telah diatur oleh syariat. Kita dipanggil. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala itu yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah itu memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki secara mutlak, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah mau sesatkan. Berarti kita lagi sangat butuh kepada Allah. Kita fuqara, kita sangat bergantung kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, kata Rasulullah dalam doa ini. Wahai yang maha membolak-balikkan kalbu, kokohkanlah kalbuku ini di atas agamamu, di atas Islam, di atas iman, istiqamah. Rasulullah berdoa terus, sering berdoa di dalam kesempatan-kesempatan yang mustajab. Dalam sujudnya antara azan dengan iqamah, di waktu malam hari, dan berbagai kesempatan lainnya. Doa Allahumma ya muqallibal qulub, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan kalbu-kalbu kami ini setelah sebelumnya engkau berikan hidayah. Ya, kita enggak menjamin malam ini kita mendapat hidayah, besok siapa yang menjamin? Maka dari itu Nabi takut. Nabi terus berdoa, terus berdoa, terus. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dalam riwayat lain, doa lain, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atika. Wahai zat yang membolak-balikkan kalbu, arahkan kalbuku ini ke dalam ketaatanmu terus menerus. Nabi berdoa seperti itu. Kita tentunya lebih-lebih. Para hadirin yang saya muliakan, itulah sirah dan derap langkah orang-orang salihin sebelum kita. Dari kalangan sahabat, para tabi'i, tabi'ut tabi'i, takut kepada Allah. Umar ibn al-Khattab yang dikenal sangat keras, tegas, pemberani, pahlawan. Tapi disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, di pipi beliau itu ada bekas hitam, hitam garis tempat aliran air mata. Setingkat Umar bin Khattab mengkhawatirkan dirinya, imannya, takut. Kalau tadi pagi saya sebutkan bagaimana Umar bin Khattab meminta kepada Huzaifah dengan sangat ketika mendengar bahwa Rasulullah memberitakan deretan nama-nama munafikin. Fulan munafik, fulan, fulan, fulan, fulan, diberitakan kepada Huzaifah dan tidak diberitakan kepada yang lainnya. Maka Umar menyatakan, wahai Huzaifah, aku meminta kepadamu dengan sangat. Aku mau bertanya, aku bukan mau minta kepada kamu sebutkan nama-nama munafikin, tapi aku mau bertanya, apakah aku Umar bin Khattab termasuk deretan nama-nama itu? La haula wala quwwata illa billah. Seorang Umar yang pada suatu hari Rasulullah berada di atas puncak Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. tiba-tiba gunung Uhud itu bergetar. Maka Rasulullah menyatakan, dengan menginjakkan kakinya ke Uhud, "Uskun ya Uhud, ma alaika illa rasulun wa syahidan, wa siddiqun wa syahidan." Diam kamu wahai Uhud, tenang kamu wahai Uhud. Sesungguhnya sekarang ini tidak ada di atasmu sekarang kecuali seorang Rasul, yaitu dirinya, Nabi. Dan seorang Siddiq, yaitu Abu Bakar. Dan dua orang syahid. Sudah mendapat gelar syahid ketika masih hidup. Wah, luar biasa. Gelar yang enggak bisa mengetahuinya kecuali Allah. Rasulullah mendapatkan berita melalui wahyu bahwa dua orang ini akan syahid. Yaitu Umar ibn Khattab dan Utsman bin Affan. Dzunnurain radhiyallahu anhum jami'an. Tapi takut kepada dirinya. Dan nanti akan saya sebutkan lagi insyaallah bagaimana tingkat kekhawatiran seorang Umar ibn Khattab terhadap keistiqomahannya. Para hadirin yang saya muliakan, tadi saya sebutkan bahwa kalbu kita ini bukan kita yang punya. Yang punya Allah. Kalau kita tahu bahwa yang punya kalbu kita ini Allah, yang bisa membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah Rabbul alamin. Masyiah Allah sangat mutlak kehendak. Maka kita kembali kepada sebuah ayat di dalam Al-Quran. Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil itu orang-orang beriman, Allah tidak menyatakan ya ayyuhan nas terlalu luas. Yang Allah ingatkan, diberi peringatan adalah orang-orang yang sudah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. Hendaknya kalian segera memenuhi, merealisasikan panggilan Allah dan Rasulnya ketika memanggil kalian kepada sebuah kebenaran yang bisa menghidupkan kalian, menghidupkan kalbu kalian dari kematian disebabkan kemunafikan, dari kematian kalbu disebabkan kemaksiatan, dari kematian kalbu disebabkan kesyirikan. Kalau Allah dan Rasul memanggil, cepat kata Allah, istajibu. Kenapa? Kenapa harus segera dipenuhi? Jangan ditunda ketika kita mendengar perintah Rasul, berbuatlah begini, cepat lakukan. Rasulullah menyatakan, jangan begini, cepat tinggalkan. Kalau dulu sahabat itu, di masa sahabat, itu belum dikenal ada istilah makruh, mustahab, ya. Istilah-istilah ini diletakkan oleh para ulama fikih dalam rangka membantu kita untuk membedakan satu hukum dengan hukum yang lainnya. Tetapi sahabat Nabi, kalau datang perintah itu langsung diamalkan. Enggak tanya ini wajib apa sunnah ya. Kalau datang larangan, langsung ditinggalkan pekerjaan atau perbuatan yang dilarang tersebut. Enggak tanya, ini haram apa makruh ya? Kalau makruh kan enggak apa-apa ya. Generasi terbaik enggak pernah begitu. Ucapannya sami'na wa ata'na. Makanya mereka memang generasi terbaik. Allah jamin dengan persaksian dari langit yang ketujuh, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada sahabat, kepada imannya, kepada ibadahnya, takwanya, akhlaknya. Kalau kita, siapa yang bisa menjamin? Saya dan semua yang hadir, bahwa sekarang Allah ridha kepada kita. Secara zahir, mudah-mudahan Allah ridha kepada kita karena kita di masjid, menunggu sholat isya, mendengarkan ayat-ayat dan hadis Rasul. Semoga Allah ridha. Tapi siapa yang menjamin bahwa Allah telah ridha? Kalau ada yang berani menjamin, di saat itu Allah sudah enggak ridha. Di saat itu juga Allah sudah enggak ridha. Tapi kita hanya bisa berdoa semoga Allah ridha kepada kita. Sahabat Nabi masih hidup sudah dijamin jannah. Banyak ayatnya yang menyebutkan itu. Banyak. Ya, cukup waktu untuk membahas tentang keutamaan sahabat. Di antara kita siapa yang sudah mendapatkan jaminan? Yang sudah mendapat jaminan tanah kapling di jannah itu siapa? Enggak ada yang bisa menjamin. Tapi kita semua hanya bisa berharap, berdoa, berbuat. Sahabat Nabi sudah ada jaminan masuk jannah. Tetapi semua itu bukannya menambah mereka untuk santai, justru menambah mereka untuk banyak ibadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, apa akibat ketika seorang menunda seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah lanjutkan dalam ayat tadi, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah, sungguhnya Dia Allah yang maha mampu untuk memisahkan seorang hamba dengan kalbunya, diberi dinding sehingga kalbunya sulit menerima iman, sehingga kalbunya sulit untuk menerima ketaatan, sehingga kalbunya sulit untuk bisa menjadi kalbu yang istiqamah. Berarti kita berhadapan dengan Allah. Dan ketahuilah bahwasanya kalian semua ini ilaihi tuhsyarun, kalian akan dibangkitkan dan dikumpulkan nanti di hari kiamat untuk masing-masing menerima balasan. Jika baik, maka baik balasannya. Jika amalannya jelek, maka balasannya pun setimpal. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, wattaqu fitnatan, takutlah kalian kepada sebuah fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya fitnah tersebut menimpa mengenai orang-orang yang berbuat kezaliman saja, tapi merata. Takut kita. Takut, kita enggak tahu apa yang akan menimpa kita. Maka dari itu para hadirin yang saya muliakan, kenapa kita sering mendengar riwayat para ulama terdahulu? Mereka itu sangat bersemangat melakukan ibadah. Di malam hari jarang mereka tidur. Jarang mereka tidur. Disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu hampir tidak pernah tidur di atas tempat tidur. Jadi dia membaca duduk. Kalau ngantuk, enggak kemudian pindah ke tempat tidur. Tidur di atas bukunya. Enggak terasa setelah itu, bangun, baca lagi. Lalu, kenapa sih sampai seperti itu? Apa motivatornya ya? Apa yang mereka rasakan? Kenapa kita enggak bisa merasakannya? Ya, beda. Tingkat keikhlasan, tingkat keimanan, kejujuran. Para hadirin yang saya muliakan, maka dari itu, di antara sebab yang bisa mengantarkan kita kepada istiqamah adalah bersegera memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan rumah tangga. Duduhkan istri kita, wahai istriku, saya dan kamu adalah hamba Allah. Saya dan kamu umatnya Nabi Muhammad. Maka tidak ada satu urusan pun dalam rumah tangga kita ini kecuali di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita terapkan. Ayo kita mulai. Rumah tangga kita adalah rumah tangga yang dicahayai oleh bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duduk kali ini. Bacakan ayat-ayat. Para hadirin yang saya muliakan, di antara sebab yang bisa menyelamatkan kalbu kita dari penyimpangan dan di waktu yang sama bisa mengantarkan kita kepada istiqomah adalah sikap segera menghindar dan menjauh sekaligus mencari kemaksiatan dan kemungkaran yang kita dengar atau kita lihat dengan tentunya batasan-batasan syar'i dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan tentunya disampaikan dan dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah yang terbimbingkan. Apa yang saya sebutkan ini mengingatkan kita kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Isinya jam 7.54 atau 55. Berarti kurang 5 atau 6 menit lagi. Dan saya akhiri majlis ini dengan hadis yang akan saya sebutkan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa qala أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج كموج البحر. Suatu hari kami berada di sisi Umar ibn Khattab. Kemudian Umar bertanya kepada beberapa sahabat yang ada di sisinya, siapa di antara kalian yang pernah mendengar Rasulullah menyampaikan sebuah hadis tentang fitnah-fitnah yang akan muncul, yang akan terjadi? Bertanya ini dalam rangka untuk mengantisipasi ketika datangnya dan munculnya fitnah. Takut Umar. Bertanya Umar bin Khattab. Tidak segan seorang Umar, orang nomor dua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq dari umat Nabi Muhammad ini, tanya kepada sahabat yang lainnya. Enggak malu, enggak gengsi. Tanya siapa di antara kalian. Maka Hudzaifah menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Sesungguhnya fitnah itu ditebarkan di tengah-tengah umat ini bagaikan anyaman tikar, sehelai sampai menjadi hamparan tikar tanpa terasa. Pertama melihat, wah lama ya, tapi si penganyam terus. Satu, dua, tiga. Tiba-tiba besok kemarin, loh, sudah jadi. Iya, cikar yang kemarin ini. Iya, ini. Enggak terasa. Fitnah seperti itu. Satu, dua, tiga. Maka Rasulullah memberikan gambaran bagaimana menyikapinya. Tidaklah sebuah kalbu dari kalbu manusia ini yang berupaya menerima fitnah tersebut, menelannya dan mengamalkannya, fitnah syahwat ataupun syubhat, kecuali di dalam kalbunya akan diberi titik hitam. Diterima lagi, hitam lagi. Diterima lagi, hitam lagi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di dalam kalbu mereka sudah ada ran, titik-titik hitam yang menghalanginya dari hidayah dan cahaya istiqamah. Dengan sebab ada fitnah tidak menghindar. Ada fitnah malah diikuti. Hawa nafsu syahwatnya diikuti, dia berjalan di belakangnya. Dan seterusnya. Kalbu yang kedua adalah kalbu yang setiap ada fitnah, ajakan untuk keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Seruan untuk kita melakukan sebuah kemaksiatan dan pelanggaran kepada Allah dan Rasulnya dalam berbagai bidang. Maka segera kalbu yang kedua ini mengingkarinya, menolaknya. Alhamdulillah, saya mau sholat, saya mau ibadah, saya istighfar, saya mau bertasbih, saya mau baca Qur'anul Quran. Terus dihindari. Maka kalbu yang kedua ini diberi titik putih. Begitu ada ajakan fitnah lagi, ditolak lagi, diingkari, dihindari, titik putih lagi. Hatta tasira ala qalbain abyadha kas-safa la tadurru fitnatun ma damat as-samawati wal ardh wa akhar aswad murbad kal-quz mujahhiya. Sampai menjadi dua gambaran kalbu, yang satu hitam pekat atau yang satu putih bersih bercahaya, maka fitnah tidak akan bisa untuk menggerogoti kalbu ini. Yang kedua hitam pekat, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usiba min hawa. Tidak bisa tahu mana yang ma'ruf, mana yang munkar, mana yang hak, mana yang batil, sudah tidak bisa lagi membedakan kecuali ukuran hak dan batil di hadapan dia yang sesuai dengan hawa nafsunya. Para hadirin yang saya muliakan, hadis ini saya katakan mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, untuk kemudian kita sekarang mendengarkan kumandang azan, kemudian selanjutnya wallahu alam bagaimana di kebiasaan di masjid. Tanya jawab sampai waktu sholat kira-kira 10 menit. Cukup. Iya. Ba'da sholat 15 menit setelah itu. Gimana Pak? Oh, sebelum sholat 10 menit kira-kira ya. Nah, silakan fadhil muazzin. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.